Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dr. Sunandar Arifin sedang menyebutkan sudah la syarika lah, maka temannya la nabiyya ba'da. Tidak ada sekutu, hanya Allah Ahad. Dan tiada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, ikhwan. Allahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Al-asatidzatul kiram, ikhwatal iman, kenapa Arifin selalu mulai dengan subhanaka ini? Ini doanya malaikat. Pengakuan malaikat akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Karena itu dengan membaca ini memang kita lemah. Malaikat saja mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Apalagi kita ini. Dan tentu dengan membaca ini kalimat malaikat, malaikat senang. Dan malaikat hadir di majelis zikir. Malaikat hadir di majelis ilmu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan bima yasma. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya yang duduk di majelis ilmu. Yang duduk di majelis ilmu untuk mengenal Allah, mencintai Allah, merindukan ridho rahmat ampunan hidayahnya. Majelis yang membuat kita saling cinta karena Allah. Di majlis ini ada tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Allahu Akbar, guru-guru pun saling menasehati. Ada saatnya beliau menjadi ustaz mengajar, saatnya beliau duduk ngaji lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahagia ya ikhwah. Senang malaikat. Maka juga disebut majlisnya malaikat. Senang waktu membaca subhanaka. Nah, dengan mengucapkan itu juga kita berdoa agar kita terus diberi ilmu oleh Allah. Agar diberi ilmu oleh Allah. Dan ini juga menunjukkan kerendahan hati seorang mukmin bahwa enggak ada ilmu kecuali ilmu yang Allah miliki. Innamal ilmu 'indallah. Jadi enggak ada sombong, enggak pantas seorang alim itu sombong, malah semakin alim makin menghinakan diri di hadapan Allah, makin rendah hati di hadapan makhluk Allah. Arifin ulang, semakin alim, semakin ia mengenal Allah, semakin ia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin ingin dia selamat di akhirat, semakin hebat ia menghinakan diri di hadapan Allah, makin hebat sujudnya kepada Allah, makin khusyuk salatnya, dan ia semakin rendah hati di hadapan makhluk Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Jadi orang yang banyak dosa akan banyak minta ampun pada Allah. Ini bahasan kita kemarin. Banyak ia minta ampun karena dia merasa berdosa. Ajaib ya, orang mendekat pada Allah itu banyak minta ampun pada Allah. Memang begitulah rahmat Allah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan minta ampun kepadanya. Mudah-mudahan senangnya kita terus minta ampun bertanda Allah mencintai kita. Nasihati kami Bang Sunanda. Terima kasih Murabbi Majlis Az-Zikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Para pemirsa Cahaya Hati NTP, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, nobody's perfect under the sun. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tadi dibahas bahwa mengapa orang-orang beriman itu berzikir. Mereka yang beriman adalah manusia juga. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan hilap. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam pernah berbuat salah. Bahkan pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Bahkan ada satu riwayat, riwayat ini sahih, yang menjelaskan bahwa andaikan ada satu kelompok manusia, semuanya taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah berbuat salah. Terhadap kelompok manusia ini, Allah hilangkan, Allah binasakan, lalu Allah ganti dengan kelompok manusia yang baru. Kelompok manusia yang baru itu berbuat salah, berbuat hilaf, berbuat dosa, maksiat, gunjing, gibah, menceritakan aib orang lain, bahkan juga mengkondisikan uang subhat dan uang haram. Lalu mereka ketika diberi kesempatan umur panjang, mereka mohon ampun, bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Artinya apa? Watak manusia adalah berbuat salah dan hilaf, namun mereka ketika diberi kesempatan umur panjang, mereka diharuskan untuk mohon ampun kepada Allah, dan berapapun banyaknya kesalahan, dosa manusia, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa hambanya. Itu sebabnya manusia dihadapkan kepada dua pilihan. Life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Mau milih yang mana? Jalan keselamatan atau jalan kesesatan? Milih yang mana? Menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Milih yang mana ketika nanti setelah kematian, apakah tinggalnya bagaikan di taman di antara taman surga atau bagaikan di lubang di antara lubang api neraka? Life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Maka ketika Allah berikan kesempatan untuk memilih di jalan keselamatan, ketika Allah diberikan kesempatan untuk hidupnya penuh dengan keberkahan dan akhir hayatnya adalah husnul khotimah, maka inilah yang membuat manusia beruntung, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Itu sebabnya ketika Allah berikan kesempatan seperti sekarang ini, kita mengikuti pengajian halaqoh subuh berjamaah dan menjalani apa yang sudah dijalankan oleh Ustaz Arifin Ilham dengan amalan 7 sunnah Rasulnya, subhanallah, istighfar setiap saat, dawamul wudu, tidak pernah putus wudunya, senantiasa membaca, memahami, menghafalkan Al-Quran, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat subuh berjamaah di masjid, dan sholat duha setiap pagi, lalu ditambah dari al-a'mal al-yawmah tadi, yang 7 tadi dengan puasa Senin Kamis, maka sempurnalah kehidupan kita. Insyaallah selamat, Allah angkat derajatnya, pasti Allah tunjukkan sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, yarfailahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, insyaallah. Allahu Akbar. Tadi yang beliau ceritakan di antaranya 7 sunnah Nabi, tahajud, tadabbur Quran, ke masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, selawat setiap kesempatan, itu adalah buah dari hamba Allah yang terus berzikir sehingga energinya bangkit. Yang tadinya nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Inna nafsal ammaratun bisu. Surah Yusuf tadi kita simak bersama ayat 53. Maunya berbuat maksiat, tapi begitu dizikirkan, ma rahimah rabbi, nafsunya dirahmati oleh Allah. Maka berubahlah energinya. Bukan energi maksiat lagi, tapi energi taat, energi amal, energi ibadah, energi ihya'u sunnah, energi halaqah. Bukan lagi ke masjid, bukan lagi itikaf, tidur dia di masjid. Bukan lagi mu'allak sudah. Bukan lagi gantung sudah, nempel langsung di situ dia. Allahu Akbar, Lillahilham. Allahu Akbar, Lillahilham. Dan hamba yang berzikir itu, setiap lafaz zikir diampuni dosanya oleh Allah. Surah